Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, na'am, untuk melanjutkan pelajaran kita Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghurinatikina biha. Malam ini kita akan membaca pelajaran yang ke-9, na'am, halaman 47. Na'am, barakallahu fikum. Mari kita mulai. Ya, dibuka. Seperti biasa, kita awali dengan baca bersama ya. Ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu at-tasi'u. Pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Siapakah laki-laki ini? Siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Hamid adalah guru yang baru. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Apa ini? Hadza tufahun. Hadza tufahun. Ini adalah apel. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladzidatun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel adalah buah yang lezat. Apel adalah buah yang lezat. Ma dzalika? Ma dzalika? Apa itu? Apa itu? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Itu adalah burung kecil. Itu adalah burung kecil. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Usfur adalah burung yang kecil. Nam, usfur ini berarti nama burung. Pipit. Burung pipit. Nam, barakallahu fikum. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang rajin. Ammar adalah siswa yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah siswa yang malas. Dan Mahmud adalah siswa yang malas. Man anta? Man anta? Siapa engkau? Siapa engkau? Ana talibun. Ana talibun. Saya adalah siswa. Saya adalah siswa. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Apakah engkau siswa yang baru? Apakah engkau siswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Benar, saya adalah siswa yang baru. Benar, saya adalah siswa yang baru. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan bacaan di atas, ada bentuk yang namanya na'at dan man'ut, atau sifat dan mausuf. Nah, coba buka halaman 53. Buka halaman 53. Halaman yang akan datang, 53. Di situ ada tulisan baitun jadidun. Ya, kelihatan? di bawahnya ada tulisan manutun sama naktun. Ya. Itu kan? Manutun, naktun, manutun yang disipati. Naktun artinya sifat. Bahasa lainnya mausufun dan sifatun. Kadang kita sebut dengan sifat mausuf, kadang kita sebut dengan na'at man'ud. Jadi sama itu ya. Beda istilah saja. Artinya kadang disebut dengan na'tun man'udun, kadang kita ucap dengan sifatun mausufun. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang man'ud itu yang depan, yang na'at yang di belakang. Nah, na'at dia akan selalu mengikuti man'ud. Na'at mengikuti man'ud. Dari sisi apa? Pertama dari sisi nakiro dan ma'rifatnya. Nah, baitun jadidun itu sama-sama nakiro. Kalau dibikin ma'rifat kita ucap al-baitu al-jadidu, gitu kan? Nah, kalau al-baitu berarti belakangnya al-jadidu, rumah yang baru. Kalau baitun jadidun, rumah yang baru. Itu yang dikatakan dengan mengikuti dari sisi ma'rifat dan nakiro. Terus juga mengikuti dari sisi harokat atau i'rabnya. Kalau dia itu marfu, tandanya doma, yang belakang juga ikut marfu, tandanya doma. Artinya sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur atau sama-sama majrur. Nah, kalau kita ucap baitan menjadi jadidan. Baitin jadidin, itu berarti mengikuti. Baitun jadidun, baitan jadidan, baitin jadidin, berarti mengikuti dari sisi i'rab, dari sisi harokat. Harokat atau pengantinya harokat. Barakallahu fikum. Kemudian juga mengikuti dari sisi mudzakkar dan mu'annasnya. Baitun mudzakkar, jadidun mudzakkar bukan? Mudzakkar. Kalau kita rubah jadi mu'annas, sayyaratun misal. Sayyaratun jadi datun. Nah itu ya. Sayyaratun jadi datun. Nah, baitun jadi dun, sayyaratun jadi datun. Qalamun jadi dun karena mudzakkar. Ya, mirwahatun jadi datun. Nah. Kemudian juga mengikuti dari sisi bilangan. Tunggal atau bentuk dua, musana atau bentuk jamak lebih dari dua. Kalau baitun ini bentuknya bentuk tunggal, baitun jadidun. Kalau bentuknya dibikin musana bentuk dua, baitani jadidani. Nah, itu nanti pada pelajaran akan datang. Pada pelajaran-pelajaran mendatang ada bentuk musana bentuk jamak ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, na'at mengikuti man'ut dari sisi ma'rifat dan nakironya, dan juga dari sisi i'rabnya, dan juga dari siapa tadi? Mudzakkar mu'annasnya, kemudian dari sisi bilangan, jumlah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau antum perhatikan dari bacaan yang tadi, kita dapati banyak na'at dan man'ut. Dan seringnya na'at ini diartikan yang. Selagi enggak rancu dalam mengartikan, maka secara asal diartikan yang. Gitu ya. Seperti disebutkan Abbasun tajirun goniyun. Buka lagi halaman 47. Abbas adalah pedagang yang kaya. Meskipun bisa jadi dalam terjemahan diringkas lagi menjadi Abbas pedagang kaya. Bisa gitu kan? Abbas pedagang kaya. Namun alangkah baiknya untuk pemula ini supaya mengikuti kaidah untuk menerjemahkan nahu 6 dikasih yang, karena yang namanya sifat itu nanti ada penjelasan ya insyaallah di kitab lain, terutama di nahu. Sifat itu dari isim mustaq, seperti dari isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabaha, yang mana isim-isim ini diartikan yang. Itu ya, diartikan yang. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ini sifat. Yaitu apa? Sifat mengikuti man'ut. Dari tadi empat hal yang dimaksud di sini, sifatnya hakiki bukan sababi. Nah, karena sifat terbagi dua, ada hakiki dan juga ada sababi. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tamarino, latihan-latihan. Di situ perintahnya ikra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, ini cukup dibaca saja, kemudian diartikan. Ya, baca bareng apa? Mau baca? Ya, nggak bisa lupa. Muhammadun talibun qadimun. Artinya? Muhammad adalah siswa yang lama. Naam, ahsanta. Ya. Mas Dimas. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Artinya? Apakah laki-laki itu adalah guru yang baru? Naam. La, huwa tabibun jadidun. Bukan. Dia adalah seorang dokter yang baru. Naam, ahsantum. Naam. Abu Salma. Nomor 3. Hada darsun. Hada darsun sahlun. Ya, artinya pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah. Naam, ahsanta. Ya, Mas Dimas. Abbasun tajirun syahirun. Artinya Abbas adalah seorang pedagang yang terkenal. Naam, sekarang kita baca bareng. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur yang besar. Bilal adalah insinyur yang besar. Al-Inglisiyatu lugatun so'batun. Al-Inglisiyatu lugatun so'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Anta rajulun ghaniyun. Anta rajulun ghaniyun. Apakah engkau adalah seorang laki-laki yang kaya? Apakah engkau adalah seorang laki-laki yang kaya? Mana di sini na'at dan man'utnya? Nomor 7. Naam, rajulun ghaniyun. Mana yang man'ut? Man'ut, na'at, man'ut. Mana man'ut? Rajulun man'ut. Na'atnya? Ghaniyun. Naam, ahsantum. La, ana rajulun faqirun. La, ana rajulun faqirun. Bukan. Saya adalah seorang laki-laki yang miskin. Bukan. Saya adalah seorang laki-laki yang miskin. Mana na'atnya? Faqirun. Ada na'at, ada man'ut. Mana na'atnya? Faqirun. Mana man'utnya? Rajulun. Naam, ahsantum. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Kairo adalah kota yang besar. A'anta mudarrisun qadimun. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah engkau adalah guru yang lama? Apakah engkau adalah guru yang lama? Kembali ke nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Mana na'atnya? Kabiratun. Kenapa na'atnya ada tak marbutonya? Artinya kenapa na'atnya mu'annas? Mu'annas itu perempuan. Karena man'utnya mu'annas. Mana man'utnya? Madinatun. Madinatun itu dihukumi mu'annas. Kenapa? Tandanya apa? Tak marbuto. Ada tak marbuto. Nah, maksudnya. Ya, nomor 9 kita lanjutkan. A'anta mudarrisun qadimun. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah engkau adalah guru yang lama? Apakah engkau adalah guru yang lama? La, ana mudarrisun jadidun. La, ana mudarrisun jadidun. Bukan, aku ini adalah guru yang baru. Bukan, aku ini adalah guru yang baru. Ahamidun talibun kaslanu. Ahamidun talibun kaslanu. Apakah Hamid adalah siswa yang malas? Apakah Hamid adalah siswa yang malas? La, huwa talibun mujtahidun. La, huwa talibun mujtahidun. Bukan, dia adalah siswa yang rajin. Bukan, dia adalah siswa yang rajin. Nah, boleh diartikan siswa, boleh diartikan santri, ya talibun. Boleh diartikan pelajar. Nah, itu antum perhatikan ada kaslanu, ada lafad kaslanu. Domanya satu kan? Enggak bertanwin. Enggak mengatakan kaslanun. Nah, ahamidun talibun kaslanu. Nah, itu kenapa? Karena dia itu termasuk dari isim mamnu' minas sorfi, isim yang tidak bisa menerima sorob. Sorob yang dimaksud tidak bisa ditanwin, dan ketika majrur tanda jarinya bukan kasro tapi fathah. Seperti kita mengucap Fatimatu, ingat tak? Fatimatu Zainabu, gitu ya? Itu kan nggak bisa ditanwin, nggak bisa kita ucap Fatimatun Zainabun. Ini termasuk kaslanu, ini termasuk, termasuk dari isim mamnu' minas sorfi, isim yang tidak bisa menerima sorob. Sorob yang dimaksud tanwin dan kasro, yang dimaksud dengan sorob di situ. Nah, insya Allah pada pelajaran-pelajaran akan datang akan dijelaskan kriteria isim dikatakan mamnu' minas sorfi, karena isim ini terbatas, bisa kita hafal dari kaidah, gitu ya. Nah, kalau selain dari ini kita katakan isimnya bukan mamnu' minas sorfi, tapi isimnya isim yang munsharif, isim yang menerima sorob, menerima tanwin dan bisa kasro. Nah, apa aja isim yang mamnu' minas sorfi? Insya Allah pada pelajaran mendatang. Yang sekarang diingat satu nama wanita, ya kan? Fatimatu, yang Zainabu, yang sudah lewat. Terus juga nama laki-laki yang akhirnya tak marhuto, Hamzatu, Tolhatu, nah itu. Tapi kalau bukan nama, maka bisa tanwin seperti Saburotun, ya enggak? Saburotun nama atau bukan? Dia bukan nama, nama yang dimaksud nama orang atau nama tempat, ya. Makatu, nama tempat kan? Nah, itu bukan makatu, nabi bilang makatu. Nah. Itu. Saburotun enggak masuk. Kenapa? Tak marbuto, namun dia bukan nama. Gitu ya. Nah. Sekarang latihan kedua. Perintahnya dok fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan, maksudnya isilah, pada yang kosong, maksudnya titik-titik, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini, na'tan munasiban. Apa yang diletakkan? Na'at yang sesuai. Nah, kita artikan ulang. Letakkan na'at yang sesuai pada yang kosong dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, coba baca dulu, nanti baru sisanya kita baca bersama. Ya, Abu Salma, nomor 1. Khadijatu talibatun jadidatun. Ya, artinya Khadijah adalah seorang siswi yang baru. Nah, boleh. Boleh jadidatun, boleh juga mujtahidatun, sesuai kan? Khadimatun. Khadimatun. Nah, yang penting sifatnya ada tanda mu'anasnya. Karena yang man'utnya itu mu'anas, maka sifatnya juga dikasih mu'anas. Nah, iya, mas. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Naam, ahsantum. Ya. Mas Adwan. Al-arabiyatu lugatun hamilatun. Jamilatun. Oh, jamilatun. Naam, artinya bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Naam, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Naam. Kalau al-arabiyatu berarti artinya bahasa Arab. Kalau al-arab artinya Arab. Gitu ya. Kalau Arabi artinya orang Arab. Arabiyun artinya apa? Orang Arab. Atau yang disandarkan kepada Arab. Berarti Arabiyun. Baik itu orang-orang Arab atau masakan Arab atau yang semisalnya. Arabiyun. Kalau mu'anasnya berarti Arabiyatun. Kalau ada alif lamnya maksudnya bahasa. Al-Arabiyatu. Maksudnya adalah bahasa Arab. Nah, itu. Ya, ahsantum. Sekarang nomor 4, Fadal, Abu Salma. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit adalah burung yang kecil. Naam, ahsantum. Mas Dimas. At-tufahu fakihatun ladidatun. Artinya apel itu adalah buah yang lezat. Naam. Boleh diartikan apel itu atau cukup apel. Apel adalah buah yang lezat. Gitu. Ana mudarrisun jadidun. Artinya? Saya adalah pelajar yang pengajar yang baru. Naam, aksanta. Mas Dimas. Mas Edwal. Ya. Kita baca sisanya. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammad adalah dokter yang baru. Muhammad adalah seorang dokter yang baru. Naam. Al-Inglisiyatu lugatun sa'batun. Al-Inglisiyatu lugatun sa'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Naam, ada alif lamnya kan? Artinya apa? Bahasa. Kalau kalau bahasa Indonesia apa ngucapnya? Al-Indonesiyatu lugatun sahlatun misalnya atau jamilatun. Al-Indonesiyatu. Ya, kalau negaranya Indonesia. Kadang ditulis kasroh Indonesia, kadang ditulis fathah Andonesia. Enggak masalah. Boleh tulis Andonesia, boleh tulis Indonesia tanpa alif lam. Kalau nulis negara tanpa alif lam, Indonesia. Tapi kalau kita mau meniatkan kepada bahasa dikasih alif lam, Al Indonesiyatu. Dikasih ta marbutoh, kenapa? Alif lam. Dikasih ta marbutoh, Al Indonesiyatu. Karena tadi kembali ke bahasa tadi. Bahasa. Karena asalnya itu Al-Lughatul Indonesiyatu. Al-Lughatul Indonesiyatu. Asalnya ada kalimat lugo depannya, tapi diringkas menjadi Al-Indonesiyatu. Sama juga. Iya, sama juga Al-Arabiyatu asalnya ada Al-Lughatul Arabiyatu. Lughatun. Asalnya gitu. Al-Lughatul Arabiyatu lughatun sahlatun. Tapi lugonya dihilangkan. Nah, manutnya dihilangkan, yang ada adalah naat. Itu pada pelajaran-pelajaran akan datang insyaallah bisa dimengerti. Ya, nomor 9. A'anta talibun qadimun. A'anta talibun qadimun. Apakah engkau adalah siswa yang baru, yang lama? Apakah engkau adalah siswa yang lama? Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Kairo adalah kota yang besar. Nah, nomor 3. Dok fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong. Maksudnya isilah. Tempat yang kosong maksudnya titik-titik di bawah ini ya. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Man'utan munasiban, man'ut yang sesuai. Man'ut berarti untuk yang disifati kan. Man'ut yang sesuai yaitu mausub. Man'ut sama dengan mausub yang disifati. Nah, berarti sekarang man'utnya bukan na'atnya ya. Nah, silakan Abu Salma nomor 1. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Naam, ahsantum. Mas Dimas. Ana talibun qadimun. Artinya? Saya adalah pelajar yang lama. Naam. Ahsanta. Mas Edward. Ammarun tajirun ghaniyun. Artinya? Ammar adalah pedagang yang kaya. Naam. Mas Abu Salma. Hadza qalamun maksurun. Artinya? Pena ini patah. Ini pena yang patah. Ini pena yang patah. Ini pena yang patah. Atau ini adalah pena yang patah. Oh iya. Boleh ini adalah pena yang patah, boleh juga singkat. Ini pena yang patah. Kalau dikasih alif lam, hadal qalamu maksurun. Jadinya apa? Pena ini, patah. Nanti maksurun bukan jadi sifat lagi, bukan jadi naat lagi. Kalau dikasih alif lam, hadal qalamu maksurun. Maksurun hadal qalamu maksurun. Nah itu hadanya mubtada yang terus qalamunya sebagai badal, hadal qalamu satu kesatuan sebagai yang diterangkan. Maksurun yang menerangkan. Ya polanya gitu. Maka maksurun menjadi khobar. Jadi khobar. Itu bedanya gitu. Kalau yang seperti ini hada qalamun maksurun, hadanya mubtada, yang diterangkan, kolamunnya sebagai khobar yang menerangkan, maksurun sebagai sifat, sebagai naat. Sehingga ngertikannya, ini adalah pena yang patah. Kalau dirubah, dikasih alif lam menjadi hadal kolamu maksurun. Artinya, pena ini adalah pena yang patah. Panjang itu, pena ini adalah pena yang patah. Nah, bedanya gitu ngertikannya. Enam, ada kalau fikum. Yang poin keempat, ikra, bacalah. Enam. Ada lagi nomor lima. Iya, nomor lima. Ya, silakan Mas Dimas. Nomor lima. Faisalun talibun kaslanu. Artinya? Faisal adalah murid yang malas. Enam. Ahsantum. Ya, nomor empat. Ikra, bacalah. Ya, kita baca bareng. Kaslanu. Kaslanu. Yang malas. Yang malas. Boleh diartikan pemalas. Ya. Jau'anu. Jau'anu. Yang lapar. Yang lapar. Atshanu. Atshanu. Yang haus. Yang haus. Qutbanu. Qutbanu. Yang marah. Yang marah. Mal'anu. Mal'anu. Yang penuh. Yang penuh. Nah, kenapa diartikan yang? Karena ini masuknya kepada sifat musyabaha. Sifat musyabaha bismil fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Sehingga diartikan yang. Seperti kita mengucap apa, mengucap jalisun, doribun, nah itu. Nah, insya Allah di pelajaran lain akan dimengerti apa itu sifat musyabaha. Meskipun diterjemahkan ringkas mungkin jo'anu artinya lapar, ya. Atsanu haus, bisa diterjemahkan gitu. Namun itu terjemahan yang singkat. Kalau terjemahannya kembali kepada asal kata itu sebagai apa dikasih yang. Kalau terjemahannya kembali kepada ini kata ini asalnya apa? Sifat musyabaha. Maka asalnya dikasih yang. Yang haus, yang lapar, yang marah. Nah, karena sifat musyabaha itu sama dengan isim fa'il. Isim fa'il itu artinya apa? Pelaku. Ya. Isim fa'il artinya apa? Isim fa'il artinya apa? Pelaku. Doribun artinya apa? Pemukul. Atau yang memukul. Kan gitu. Sama juga jo'anu, yang lapar. Kan gitu. Yang memiliki arti pelaku. Lambar kalau cukup kita baca ana jau'anu. Ana jau'anu. Saya adalah orang yang lapar. Saya adalah orang yang lapar. Arti singkatnya saya lapar. Arti singkatnya. A anta jau'anu? A anta jau'anu? Apakah engkau lapar? Apakah engkau lapar? La ana atshanu. La ana atshanu. Tidak, saya haus. Tidak, saya haus. Lima dal mudarrisu ghadbanul yawma. Lima dal mudarrisu ghadbanul yawma. Kenapa guru hari ini marah? Kenapa guru hari ini marah? Nah, itu kenapa dibaca yawma, al-yawma, bukan al-yawmi, bukan mudhof ilaih, gitu ya. Karena al-yawma di situ dia sebagai dhorof, sebagai kata keterangan waktu. Keterangan waktu al-yawma artinya hari ini. Al-yawma. Nanti ada di waktu yang lain insyaallah akan jelas tentang apa itu dorob. Dan bukan mudhof ilaih itu. Ghadban al-yawm bukan mudhof ilaih. Ghadban itu dia berdiri sendiri, al-yawm berdiri sendiri dalam i'rab. Al-yawm sebagai dorob. Nah, lanjutan. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu. Gelas itu penuh. Gelas itu penuh. Nah, al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Al-lughatu. Al-lughatu. Apa artinya? Bahasa. 6. Bahasa. Syahirun. Syahirun. Artinya? Terkenal. Terkenal atau yang terkenal. Itu sifat musyabaha. Al-Madinatu. Al-Madinatu. Artinya? Kota. Nah, artinya kota. Atau kalau kita niatkan Madinah yang di Mekah berarti Al-Madinah itu. Nah. At-Ta'iru. At-Ta'iru. Artinya? Burung. Burung. Al-Yawma. Al-Yawma. Artinya? Hari. Hari ini. Nah. Kalau Al-Yawmu dikasih doma maka artinya hari aja. Yawmun hari. Al-yawmu artinya hari itu. Tapi kalau hari ini al-yawma. Itu ya. Ketika itu jadi huruf al-yawma. Kaslanu. Kaslanu. Yang malas. Yang malas. Jau'anu. Jau'anu. Apa artinya? Yang lapar. Atsyanu. Atsyanu. Artinya? Yang haus. Mal'anu. Mal'anu. Apa artinya? Yang penuh. Ghadbanu. Ghadbanu. Artinya? Yang marah. Al-usfuru. Al-usfuru. Artinya? Kurung pipit. Al-yawma. Al-yawma. Artinya? Ada dua ya. Al-yawma. Berarti yang tadi dikasih doma aja. Yang al-yawmu. Berarti yang tadi dikasih arti hari. Hari. Hari. Kalau al-yawma hari ini. Gitu ya. Ada dua al-yawm kan di sini. Yang di yang awal-awal dikasih harokat doma. Al-yawmu. Artinya apa? Hari. Hari atau hari itu. Kalau yang terakhir al-yawma artinya hari ini. Nah, Masya Allah, kita lanjutkan ke Mbak. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu. Di manakah Pak Guru? Di manakah Pak Guru? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Beliau berada di dalam kelas. Beliau berada di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu. Wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di manakah guru yang baru? Dan di manakah guru yang baru? Mana naatnya? Naatnya. Al-jadidu naat. Mana manautnya? Al-mudarrisu. Nah, kenapa naatnya ada alif lam al-jadidu? Karena manutnya. Kalau manutnya ada alif lam yaitu ma'rifat, sama-sama ma'rifat ya. Nah, aksantum. Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Beliau berada di sisi kepala sekolah. Beliau berada di sisi kepala sekolah. Kenapa mudiri harokatnya kasro? Al-mudiri. Karena diawali oleh inda. Inda itu dorob. Kata keterangan tempat. Dorob itu bisa kata keterangan tempat, bisa kata keterangan waktu. Inda di sisi. Menunjukkan tempat enggak? Tempat kan? Nam. Nam dorob sama huruf jar itu memiliki memiliki pengaruh yang sama. Isim setelahnya menjadi majrur. Dorob sama huruf jar. Huruf jar seperti fi, ila, min, ala, ba, an, dan seterusnya itu isim setelah huruf jar majrur kan, atau harakatnya kasro. Demikian juga dorob, isim setelahnya dia majrur, namun majrurnya sebagai mudof ilai. Dorobnya mudof, setelahnya mudofun ilai, itu bedanya. Nah, kita lanjutkan. Aina talibul jadidu. Aina talibul jadidu. Dimanakah murid yang baru? Dimanakah murid yang baru? Dahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke perpustakaan. Dia telah pergi ke perpustakaan. Nah, dhahaba ini fi'il ya. Fi'il. Apa fi'il? Kata? Kata kerja. Nah, bahasa Arab memiliki tiga pembagian dalam kata. Pertama dia itu isim. Isim itu kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Yang kedua fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Yang ketiga adalah huruf. Seperti huruf jar, fi, ala, min, itu huruf. Nah, di sini kita dapatkan dhahaba itu fi'il. Nah, nanti antum harus ingat bahwasanya fi'il harus ada fa'il. Fi'il kata kerja harus ada fa'il. Apa fa'il? Pelaku. Fi'il harus ada fa'il, itu pelaku. Kalau kita ngucap mubtada berarti harus ada khobar. Ya, baik khobarnya nampak ataupun khobarnya tersembunyi, mahdhuf, terhapus gitu. Nah, demikian juga fi'il. Harus ada fa'il. Baik fa'ilnya nampak ataupun fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Nah, kalau yang kalimat ini. Dhahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Mana fa'ilnya dhahaba? Fa'ilnya tersembunyi. Yaitu huwa kembali ke talibul jadid. Nah, sehingga kita artikan dia pergi ke perpustakaan. Insyaallah lebih jelas nanti pada halaman-halaman berikut, pada halaman yang perjalanan-perjalanan akan datang insyaallah tentang fil fa'il. Nah, man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Tulang. Man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Naam. Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolahan. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang sekarang keluar dari sekolahan? Nah, jadi yang ini antum perhatikan pertama harokatnya. Kalau macanya tidak putus, ya, maka macanya seperti tadi. Mandalika rojulu tawilul ladhi khorojal ana minal madrasati. Tapi kalau mau maca putus karena bernapas atau karena batuk, berarti mandalika rojulu tawil. Lalu antum bernapas. Alladhi khorojal ana minal madrasati. Nah, bisa seperti itu juga. Nah, di sini ada tambahan kata baru nih. Alladhi. Alladhi itu kata sambung. Isim mausul. Isim mausul artinya kata sambung. Nah, kalau yang disambung itu adalah mudzakkar, makanya alladzi, mudzakkar tunggal. Kalau yang disambung itu muannas tunggal, makanya allati. Kalau yang disambung itu kumpulan para laki-laki, makanya alladzina, jamak dari laki-laki. Itu. Nah, ini sekarang cukup antum tahu satu dulu apa itu alladzi. Alladzi itu untuk menyambung, dia itu yang mudzakkar tunggal, ya. Nah, dan untuk pembahasan isim mausul agak luas di kitab yang lain, insyaallah agak luas. Ada yang namanya isim mausul, ada silatul mausul, ada a'id yang kembali kepada isim mausul, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Huwal mudirul jadidu. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Wa manil waladul saghiru. Ulang. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Dan siapa anak-anak kecil yang sekarang keluar dari kelas? Nah, antum perhatikan. Man asalnya harokatnya sukun, man. Tapi tadi dibaca kasroh. Manil, kan itu? Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Pertama sukun pada nun, yang kedua sukun pada lam komaria. Ya kan? Di situ kan ada al, ya. Hamzanya hamzah wasol. Hamzah wasol ketika di tengah dianggap ada apa tidak ada? Tidak ada. Dianggap enggak ada. Berarti ketemu dua sukun. Sukun pada nun dan sukun pada lam. Maka kita baca kasroh. Karena ketemunya dua sukun itu harus dikasih harokat satu. Bisa harokatnya kasro, bisa fathah, bisa doma, tergantung keadaan. Kalau sekarang menghendaki dibaca kasro. Wa manil waladu saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, kita lanjutkan. Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah anak kepala sekolah yang baru. Dia adalah anak kepala sekolah yang baru. Nah, ibnu, di situ ada hamzah. Hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol ketika di tengah antar kata dibaca apa enggak? Tidak. Enggak dibaca. Nah, meskipun ditulis, ya. Tidak ditulis, meskipun ditulis namun dia tidak dibaca. Sehingga kita baca huwabnul mudiril jadidi. Nah, kita lanjutkan. Limantilkas sayaratul jamilatu. Limantilkas sayaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang bagus itu? Milik siapa mobil yang bagus itu? Nah, hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Dia mobil itu, ya, hiya kita artikan mobil itu adalah milik kepala sekolah yang baru. Mobil itu milik kepala sekolah yang baru. Mana naatnya? Hiya lil mudiril jadidi. Mana manutnya? Lil mudiri manutnya. Sekarang anda tanya, kenapa al jadidi ada alif lamnya? Karena al-mudir ada alif lamnya. Karena al-mudir ada alif lamnya. Mana alifnya mana tuh? Lil mudiri. Nah, ahsan tak? Lil mudiri itu asalnya ada hamzah wasol yang kita sebut alif tadi. Alif tadi apa? Hamzah wasol. Asalnya adalah lam lalu al-mudir, kan gitu. Kemudian ketika kemasukan lam, maka hamzah wasolnya dihilangkan. Tidak dibaca dan dihilangkan. Berbeda dengan huruf yang lain seperti wawu wal mudiru, wawu misalkan. Hamzah wasal masih ditulis kan? Kalau lam menghendaki hamzah wasalnya dihilangkan. Nah itu pada lam. Ya, kita lanjutkan. Liman hadal kitabul kabiru. Liman hadal kitabul kabiru. Milik siapakah kitab yang besar ini? Milik siapakah kitab yang besar ini? Ahwa lil mudarisi. Ahwa lil mudarisi. Apakah kitab itu milik Pak Guru? Apakah kitab itu milik Pak Guru? La huwa lit-thalibil jadidi. La huwa lit-thalibil jadidi. Bukan, kitab itu adalah milik pelajar yang baru. Bukan, kitab itu adalah milik pelajar yang baru. Ainal mil'aqatus saghiratu. Ainal mil'aqatus saghiratu. Di manakah sendok yang kecil? Di manakah sendok yang kecil? As-saghiratu, kenapa ada ta' marbutonya? Karena dia na'at untuk mil'aqo. Karena na'at untuk mil'aqo. Mil'aqo sebagai man'ut. Karena man'utnya ada ta' marbuto, maka na'atnya juga ada ta' marbuto. Kenapa as-saghiratu ada al-nya? Ada alif lam-nya atau al? Karena mil'aqo itu yang sebagai man'ut ada al-nya. Nah, maksantum. Hiya fil kubi. Hiya fil kubi. Sendok itu berada di dalam gelas. Sendok itu berada di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru. Ainal kursiyul maksuru. Di manakah kursi yang rusak? Di manakah kursi yang rusak? Nah, rusak atau patah ya. Huwa hunaka. Huwa hunaka. Kursi itu di sana. Kursi itu di sana. Nah, aksantum. Selesai dari bacaan Mbak. Nah, kemudian tamarindo insyaallah kita akan baca pada kesempatan mendatang. Nah, atau kita jadikan PR. Sudah lama enggak ada PR kan? Nah, PR ya. Jadi di situ perintahnya Iqra. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, dikasih harokat ke PR-nya. Yang belakangnya aja. Atau bibu banyak dikasih harokat. Al-jadidu dikasih harokat. Nah, kalau bingung ngasih harokat doma, fathah atau kasro, secara asal harokat itu doma, gitu aja. Secara asal. Dia akan berubah menjadi kasro ketika apa? Ketika kemasukan huruf jar atau kemasukan dorob. Nah, itu kalau bingung. Jadi secara asal, antum kalau bingung, kasih harokat itu doma. Nanti ada penjelasan tentang perubahan harokat pada kitab Nahu, insya Allah. Itu di perusahaan untuk dikasih harokat akhir sama perusahaan untuk menerjemahkan. Nah, kemudian yang poin kedua imla'il farog fil imla' fil farogi fi mayali bina'til ladhi baina qosaini ba'da tahlil ba'da tahliyatihi bi al inda lusum. Isilah pada yang kosong berikut ini dengan naat yang antara yang naat tersebut ada di antara dua kurung. Setelah naat tersebut dikasih al ketika mesti dikasih al. Nah, berarti di sini disuruh mengisi naat. Namun naat tersebut dikasih al ketika mesti dikasih al. Kapan naat itu mesti dikasih al? Ketika apa? Manutnya ada alnya. Manutnya ma'rifat. Ketika manutnya ma'rifat maka naatnya dibikin ma'rifat. Nah, di antara contoh, di antara bentuk ma'rifat adalah ada al. Pada pelajaran yang lain, insya Allah akan dijelaskan macam-macam isim ma'rifat. Salah satunya adalah apa? Isim yang ada alif lamnya, itu namanya isim ma'rifat. Contoh nomor satu kita isi. Enal mudarisu, dalam kurung jadidun. Berarti apa isinya? Enal mudarisul jadidu. Nah, itu aksan itu. Kemudian yang poin ketika sekedar bacaan aja. Berarti iya, berarti PR intinya pada halaman 51, poin pertama Iqra waktub. PR yang kedua halaman 52 yaitu imla fil farog. Nah, barakallahu, silakan nanti di isi dan kita koreksi bersama insyaallah besok. Yang semangat untuk menyetorkan di grup silakan setorkan mulai pada duhur atau pada asar. Setorkan ya insyaallah. Dan bagi yang ingin ikut grup silakan mendaftar ke Ustaz Abu Hud atau Abu Salma. Master gimana? Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.